بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini, taib. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Type check Baik, pada pertemuan yang terakhir Barakallahu Fikum, kita telah selesaikan pembahasan tentang hadis maqtu', ya, tentang hadis mauquf dan maqtu'. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, al-mabhatsu tsani anwa'u ukhra mushtarikatun aw mushtaraqatun bainal maqbul wal mardud, jenis-jenis lain yang mushtarikah atau mushtarakah yang tergabung dalam makbul dan mardud. Maksudnya ini jenis-jenis hadis yang dia bisa diterima dan bisa ditolak, ya. Jadi ini pembahasan hadis tapi tidak berkaitan dengan kesahihan dan kedhaifan hadis. Ya. Sama seperti pembahasan yang lalu. Kalau pembahasan yang lalu kita membahas hadis, ya, sesuai dengan penisbatannya. Ada hadis qudsi yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hadis marfu' yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis mauquf yang dinisbatkan kepada para sahabat, ya, ada yang dinisbatkan kepada tabi'i dan orang-orang yang di bawahnya yang kita sebut sebagai maqtu'. Nah, sekarang kita akan bahas juga, ya, jenis-jenis lain yang dia tidak ada hubungannya dengan dengan ditolak atau diterimanya sebuah hadis. Ya. Di sini ada 4 pembahasan, ya. Ada musnad, muttasil, ziyadatul thiqah dan al-i'tibar, i'tibar wal mutabi' wasyahid. Kita mulai dengan pembahasan al-musnad. Musnad yang terlebih dahulu. Qala musnad lughatan ismu maf'ulin min asnada bi makna adhafa. Musnad ini merupakan isim maf'ul dari kata asnada. Asnada maknanya adhafa au nasaba. Ya, ini menyandarkan atau menisbatkan. Musnad, ya, dari kata asnada yang maknanya menyandarkan atau menisbatkan. Adapun secara istilah, ya, al-musnad artinya mattasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara istilah, al-musnad adalah apa yang bersambung sanadnya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau marfu' saja, ini dia tidak melihat apakah sanadnya bersambung atau tidak, tapi kalau musnad ini dilihat sanadnya. Secara zahir dia memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai al-musnad. Ya, al-musnad. Jadi dia ada dua di sini syaratnya. Yang pertama, dia dimarfukkan kepada Nabi, kemudian sanadnya secara zahir bersambung. Misaluhu ma akhrajahu al-Bukhari qala haddatsana Ubaidillah ibn Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza sharibal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an. dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya idza syaribal kalbu fi inai hadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila seekor anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali. Wa hadza haditsun ittasala sanaduhu min awalihi ila muntahah wa huwa marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini ya sanadnya bersambung dari awal sampai akhir dan dia dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia apa? Dia termasuk musnad, al-musnad. Ya. Dia termasuk musnad karena terpenuhi padanya 2 syarat. Ya. Jadi misalnya diriwayatkan oleh si fulan musnadan. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh si fulan musnadan secara musnad. Nah, kita sudah paham ini apa maknanya? Apa makna dari ucapan tadi? Ya. Maknanya adalah diriwayatkan marfu sampai kepada Nabi dan disertai dengan sanad yang bersambung. Ya, kalau ada seorang ulama ahli hadis, ya hadis ini juga diriwayatkan secara musnad, ya maka kita paham yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah hadis tersebut diriwayatkan marfu sampai kepada Nabi dengan sanad yang bersambung. Kalau yang kedua al-muttasil, ya al-muttasil. Ta'rifuhu logatan ismu fa'il min ittasala, yakni diddul inqita. Wa yusamma hadha naw bil mausul aidan. Al-muttasil adalah isim fa'il dari kata ittasala yang merupakan lawan dari inqita'a. Ittasala artinya bersambung, inqita'a artinya terputus. Ya. Wa yusamma hadha naw bil mausul aidan. Dan jenis ini juga disebut sebagai mausul. Jadi dia punya 2 nama, muttasil atau mausul. Kalau istilahan matasala sanaduhu, ya, marfu'an kan au mauqufan ala man kan. Ya, yang dimaksud dengan muttasil atau mausul adalah apa yang bersambung sanadnya. Ya, tentunya sampai akhirnya ya. Baik itu yang marfu atau mauquf. Baik itu mauquf atau marfu, ya. Misalnya hadis ini muttasil sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sanadnya tidak terputus. Atau muttasil, ya, hada hadis muttasilun. Ya. Ila Ibnu Abbas misalnya, ila Abdullah bin Abbas. Hadis ini muttasil sampai kepada Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Sanadnya tidak mengalami keterputusan. Ya. Qala misalul muttasil marfu. Malikun an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an Abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza. Contoh yang muttasil marfu. Ya, apa yang diriwayatkan dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Salim bin Abdullah, Salim bin Abdullah ibni Umar, an abihi, dari bapaknya Abdullah bin Umar, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda demikian dan demikian. Nah, ini namanya muttasil marfu. Muttasil marfu. Yani sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bisa juga kita sebut sebagai al-musnad. Ya. Al-muttasil marfu ini sama dengan al-musnad. Ya, coba lihat definisi ittisal tadi. Mattasala sanaduhu marfu'an ila nabi. Apa yang sanadnya itu bersambung sampai kepada nabi. Ya. Muttasil marfu ini juga disebut sebagai al-musnad. Misal muttasil mauquf. Ya, Malik an-Nafi' an Ibnu Umar annahu qala kadza wa kadza. Contoh muttasil mauquf, apa yang diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, beliau mengatakan demikian dan demikian. Ya. Nah, ini muttasil mauquf. Kalau muttasil marfu ini sama dengan musnad, kalau muttasil mauquf beda. karena akhir sanadnya hanya pada berakhir pada sahabat. Nah, bagaimana dengan qaulnya tabi'i? Apakah kita sebut sebagai muttasil juga? Di sini beliau bahas. Hal yusamma qaulu tabi'i muttasilan? Apakah ucapannya tabi'i kita sebut sebagai muttasil juga? Qala al-Iraqi wa amma aqwalu tabi'in idza tasalat al-asanidu ilaihim fala yusammunaha muttasilatan fi halatil itlaq. Adapun ucapannya para tabi'i, walaupun bersambung sanadnya sampai kepada mereka, tapi kita tidaklah menamakannya dengan muttasilah, dengan muttasil. Jadi enggak disebutkan muttasil. Kecuali ya, amma ma'at taqyid faja'izun wa waqi'un fi kalamihim, kecuali di taqyid. Ya, dikatakan hadal hadis muttasilun ila fulan min at-tabi'i. Ya, qala ka qawlihim hadha muttasilun ila Sa'id ibn al-Musayyib. Atau Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'id ibn al-Musayyab tabi'i. Ya, seorang rawi, seorang ulama mengatakan hadza muttasilun ila Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, ini boleh. Dia menggunakan lafaz muttasil ma'at taqyid disertai dengan taqyid. Taqyid kepada tabi'i. Hadza muttasilun ila Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, fajaiz, maka yang demikian diperbolehkan. Atau dia mengatakan hadza muttasilun ila Zuhri. Hadza muttasilun ila Malik wa nahwi dzalik. Demikian diperbolehkan. Nah, kenapa secara mutlak tidak boleh menyebut muttasil ini ya kepada tabi'i? Ya, kata beliau wa nuqtatu ya fi dzalika annaha tusamma maqati' fa itlaqul muttasil 'alaiha kal wasfi li syai'in wahidin mutadaddaini lughatan. Karena yang namanya sesuatu yang disebutkan kepada tabi'i, kemarin kita sebut sebagai apa? Hadis, hadis maqtu'. Ya. Apa yang disandarkan kepada tabi'i disebut sebagai maqtu'. Maqtu' artinya terputus. Ya. Sehingga kalau kita nisbatkan juga, kita nisbatkan juga muttasil ini kepada hadis, hadisnya tabi'i, ada dua sifat yang kontradiksi. Ya, ada dua sifat yang kontradiksi kita gabungkan. Yang pertama, muttasil itu artinya bersambung. Maqtu artinya terputus. Oleh karena itu, kata para ulama, kita tidak mempergunakan istilah muttasil pada qaulnya tabi'i. Kita tidak menggunakan muttasil pada qaul ya tabi'i illa ma'at-taqyid, kecuali ditakyid, diikat, terikat dengan penyebutan nama. Hadza muttasilun ila Sa'id ibn al-Musayyib fa hadza jaiz. Makanya demikian diperbolehkan. Tapi secara itlaq ya, kita katakan hadza muttasil ya, maka kita telah menggabungkan dua sifat yang bertolak belakang. Ya, kalau yang diinginkan itu adalah muttasil kepada seorang tabi'i disebutkan secara mutlak, maka kita telah menggabungkan dua sifat yang saling kontradiksi. Dua sifat yang saling kontradiksi. Ya. Qala, sekarang ziyadatu tsiqah, pembahasan selanjutnya ziyadatu tsiqah. Al-muradu bi ziyadati thiqat, az-ziyadat jam'u ziyadah, was-thiqat jam'u thiqah, was-thiqah huwa 'adlu thabit. Az-ziyadah ini adalah artinya tambahan. Kemudian as-thiqat ini adalah seorang rawi yang 'adil thabit. Rawi yang 'adil thabit. Ya. Apa makna ziyadatu thiqah? Ya. Wal muradu bi ziyadati thiqah ma narahu zaidatan azaidan min alfadhi, naam, min alfadhi fi riwayati ba'd thiqat li hadithin ma, amma rawahu thiqatul akharun lidzalikal hadis. Yang disebut sebagai ziyadatu thiqat adalah apa yang kita lihat sebagai tambahan. Ya, sebagai lafaz tambahan dari riwayat sebagian rawi yang thiqat terhadap sebuah hadis. Ya, dan itu merupakan tambahan dari apa yang diriwayatkan oleh rawi thiqat lainnya terhadap hadis tersebut. Ya, ini gampangnya kita langsung ambil contohnya nih. Ya, biar antum paham bentuknya gimana. Nah, ini contohnya nih. Antum buka halaman selanjutnya ya. Misal li ziyadati lati laisa fiha munafah. Contohnya ini. Marwahu Muslimun min tariqi Ali bin Mushhir anil A'mash an Abi Razin Abi Saleh wa Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, min ziyadati kalimati fayurqi. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyinya seperti ini. Ya. Idza walagal kalbu, ini sudah kita baca tadi. Idza walagal kalbu fi inai hadikum falyaghsilhu sab'a mirar. Hadha huwa al-hadis. Tayib. Idza walagal kalbu fi inai hadikum falyaghsilhu sab'a mirar. Nah, di sana ada tambahan. Ya. Ada tambahan di sebagian rawi meriwayatkan dengan tambahan fal yurikhu. Fal yurikhu. Dan rawi yang meriwayatkan fal yurikhu ini, dia adalah seorang rawi yang thiqah. Adapun hadis idza walagal kalbu fi inai hadikum falyaghsilhu sab'a mirar, ini juga diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Maka lafaz fal yurikhu ini namanya ziyadatu thiqah. Ya, tambahan, ya, tambahan riwayat orang yang thiqah, rawi yang thiqah. Haib. Nah, ini namanya ziyadatu thiqah. Paham ya? Apa bedanya dengan syad? Ya, nah, di sinilah letak sering berbedanya pendapat para ulama tentang ziyadatu thiqah dan syad. Seperti hadis menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Sebagian ulama mengatakan hadisnya itu syad. Ya, karena ada satu rawi yang meriwayatkan berbeda dengan periwayatan banyak dari rawi yang lainnya. Mereka mengatakan ya bahwa ini adalah hadis yang syad. Ingat definisi syad, ya, mukhalafatul thiqah, ya, atau mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang rawi yang maqbul terhadap yang lebih utama daripada dia. Nah, ketika dia meriwayatkan sesuatu yang berbeda, inilah, ya, para ulama terkadang berbeda pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai ziyadatu thiqah, berarti ini tambahan. Ada yang mengatakannya sebagai syad. Ya. Lantas apa yang membedakan antara syad dengan ziyadatu thiqah? Ya. Menurut beliau, ini menurut Syekh, nanti beliau akan jelaskan juga bahwa yang namanya syad itu dia bertentangan, menafikan apa yang diriwayatkan oleh mayoritas para rawi atau rawi yang lebih kuat. Ini baru dikatakan sebagai syad, Tapi kalau misalnya tidak bertentangan, ya, dan dia menambahkan informasi dari hadis tersebut, ya, menambahkan informasi dari hadis tersebut, mereka menghukuminya sebagai ziyadatu thiqah. Seperti ini contohnya. Ya, rawi meriwayatkan idza walagal kalbu fi inai hadikum falyaghsilhu sab'a mirar. Apabila seorang seekor anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia cuci 7 kali. Fal yurikhu, sebagian rawi menambahkan fal yurikhu. Antas kemudian hendaknya dia buang airnya. Ya, ini tidak bertentangan, sehingga apa? Fal yurikhu ini dikatakan sebagai ziyadatu thiqah. ya disebutkan apa dinamakan sebagai ziyadah az-ziyadatu tsiqah. Paham ya bentuknya? Jadi kita kembali ke pembahasan definisi az-ziyadatu tsiqah atau ziyadatu tsiqat, ya ma narahu zaidan min al-alfat fi riwayati ba'di tsiqati li hadits ma ammar wahu as-tsiqat al-akharun lidzalika al-hadits. Apa yang kita pandang sebagai tambahan, ya, sebagai lafaz tambahan pada riwayat sebagian rawi-rawi yang tsiqat, ya, terhadap sebuah hadis, ya, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi tsiqat lainnya. Ini adalah definisi ziyadah ats-tsiqah. Qala ashharu man tanna biha. Ya. Figur-figur yang terkenal memiliki perhatian dalam permasalahan ziyadah atau thiqah. Qala hadhihi ziyadat min ba'di ats-tsiqat fi ba'dil ahadits lafatat anzara ba'dil ulama. Fatatabba'uha wa tanau bi jam'iha wa ma'rifatiha. Maka tambahan dari rawi-rawi yang thiqat ini yang terjadi pada sebagian hadis ini menjadi perhatian sebagian para ulama. Maka mereka menelitinya, mereka fokus perhatian dalam permasalahan ini untuk mengumpulkan dan mengetahuinya. Jadi ada para ulama yang mereka fokus untuk apa? Mengetahui tentang az-ziyadatu tsiqah, ya, tentang ziyadatu tsiqah. Baik. Wa mimman ishtuhira bidzalika haula'il a'immah. Dan termasuk person-person yang masyhur dalam permasalahan ini adalah imam-imam berikut. Yang pertama, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Baik. Kemudian yang kedua, Abu Nu'aim Al-Jurjani. Abu Nu'aim Abdul Malik bin Muhammad Al-Jurjani. Kemudian Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Ini diantara para ulama yang fokus dalam membahas ziyadatul thiqah. Qala makanu wuqu'iha. Kemudian letak-letak terjadinya ziyadatul thiqah. Qala taqa'a ziyadatu fil matan kama taqa'a fis sanad. Ziyadatul thiqah terjadi pada matan dan juga terjadi pada sanad. Amma fil matni fatakunu bi ziyadatin kalimah au jumlah. Adapun pada matan dia datang atau ziyadatul thiqah ini datang dalam bentuk tambahan kata atau kalimat. Tambahan kata atau kalimat. Baik. Wa amma fil isnad fatakunu bi raf'i mauquf mauqufin aw waslil mursal aw wasli mursal. Adapun dalam sanad dia datang dalam bentuk merafakkan yang mauquf atau menyambung apa yang mursal yang terputus. Baik. Nah, sekarang kita bahas bagian yang pertama terlebih dahulu. Az-ziyadatu fil matan. Ziyadah yang terjadi pada matan. Qala hukmu ziyadati fil matan. Amma ziyadatu fil matni faqad ikhtalafal ulama'u fi hukmiha ala aqwal. Adapun ziyadah, tambahan yang terjadi pada matan, maka para ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, menjadi beberapa pendapat. Faminhum man qabilaha mutlaqan. Di antara mereka ada yang menerimanya secara mutlak. Qala wa minhum man raddaha mutlaqan. Di antara mereka ada yang menolaknya juga secara mutlak. Artinya enggak menerima sama sekali. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama dia terima. Oh, ziyadatul thiqah semuanya diambil. Yang kedua, ziyadatul thiqah semuanya ditolak. Yang ketiga, wa minhum man radda ziyadata minar rawil hadith alladhi rawahu awalan bi ghairi ziyadah wa qabilaha min ghairihi. Di antara mereka ada yang menolak tambahan dari rawi hadis yang dia meriwayatkannya pertama kali tanpa ziyadah. Ya. Jadi dia menerima yang pertama kali meriwayatkan tanpa ziyadah. Wa qabilaha min ghairihi. Tapi dia menerima ziyadah tersebut apabila diriwayatkan dari rawi yang lain. Ya. Ya kalau misalnya ada rawi yang meriwayatkan ya pertama kali ya tanpa ziyadah dia meriwayatkan ini, kemudian dia riwayatkan lagi, ada riwayat yang sama dari dia cuma dengan tambahan, nah ini enggak diterima. Seorang rawi kok dia meriwayatkan dengan dua periwayatan, ini tidak dia terima ziyadahnya. Tapi kalau ada yang lain yang meriwayatkan dengan ziyadah, maka dia terima. Qala waqad qasama Ibnu Shalah. Nah, ini lebih jelas lagi ya penjelasannya Ibnu Shalah. Al-Imam Ibnu Shalah. Waqad qasama Ibnu Shalah ziyadah bihasabi qabuliha wa raddiha ila thalathati aqsam. Adapun Al-Imam Ibnu Shalah, beliau telah membagi az-ziyadah sesuai dengan dia diterima, dilihat dari diterima atau ditolaknya, beliau membaginya menjadi tiga bagian. Wa huwa taqsimun hasan, dan ini merupakan pembagian yang baik. Ya. Wafaqahu alaihi Nawawi wa ghairuhu. Di mana pembagian ini disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang selain beliau. Wa hadha taqsimu huwa. Maka pembagian ini yaitu yang pertama ziyadatun laisa fiha munafat. Lamma rawahu ats-tsiqat awil awthaq. Fa hadhihi hukmuha al-qabul. Yang pertama az-ziyadah, yakni tambahan yang tidak terdapat penentangan di dalamnya terhadap apa yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqat atau rawi yang lebih tsiqah. Tsiqat awil awthaq. Jadi tidak ada kontradiksi di dalamnya. Fa hadhihi hukmuhal qabul. Maka ini dihukumi dengan makbul ya, dia diterima. Ya, diterima. Kenapa? Li'annaha ka haditsin tafarrada bi riwayati jumlatihi thiqatun min ats-tsiqat. Ya. Karena dia seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang thiqat. Ya. Artinya apa? Yang meriwayatkan adalah rawi yang thiqat sehingga dia diterima. Ya. Kalau tidak bertentangan. Jadi dia kalau tidak bertentangan riwayatnya asyikoh tadi, ya maka dia diterima. Kemudian yang kedua ziyadatun munafiyatun lamma rawahu thiqat awil awthaq. Fahadi hukmu harad kama sabaqa fi syad. Nah ini yang menjadi pembeda antara ziyadatun thiqah dan syad. Ya, kalau ziyadahnya itu bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah atau rawi-rawi yang lebih thiqah, maka hukumnya tertolak. Maka hukumnya tertolak. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan syadz. Ya. Dalam pembahasan syadz. Paham ya? Jadi sekarang jelas apa yang menjadi pembeda antara ziyadatul thiqah dengan apa yang menjadi pembeda antara ziyadatul thiqah dengan syadz. Ya, kalau ziyadatul thiqah tidak ada kontradiksi antara periwayatan tersebut. Ya, adapun syadz ya, dia terjadi apa? Perbedaan atau terjadi mukhalafah, penyelisihan. Ya. Ini yang kita sebut sebagai syad. Kemudian yang ketiga, ziyadatun fiha nau'un munafatin lima rawahu ats-tsiqat awil awthaq wa tanhasiru hadhil munafa fi amrayn. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga. Ya, jadi kalau dia tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan, maka kita terima. Kalau ada pertentangan, ya tidak kita terima. karena hadisnya tergolong hadis syadz. Kemudian yang ketiga, ya, ziyadatun fiha nau'u munafatin lima rawahu thiqat au authaq wa tanhasiru hadhil munafa fi amroin. Padanya, pada tambahan tersebut, ya, terdapat penafian atau kontradiksi, ya, apa yang diriwayatkan atau terdapat pertentangan terhadap apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi thiqah. Wa tanhasiru hadhil munafa fi amroin. Dan penyelisian atau penafian ini, pertentangan ini, ya, terjadi pada dua perkara atau datang dalam dua bentuk. Yang pertama taqyidul mutlak, yang kedua takhsisul 'am. Ya. Taqyidul mutlak dan takhsisul 'am. Baik. Wa hadzal qismu sakata 'anil an hukmihi Ibnu Shalah. Maka jenis yang ketiga ini, ya, Ibnu Shalah beliau tawakuf terhadap hukumnya. Beliau tidak tidak mengambil dan tidak juga menolaknya. Adapun An-Nawawi wa qala anhu An-Nawawi was sahih qabulu hadzal akhir. Adapun An-Nawawi mengatakan bahwa dia diambil. Ya, diambil. Ziyadatul thiqah yang dia mentakyid yang mutlak dan mentaksis yang am, ya, ini diambil. Ya, saya tidak dapat contohnya. Apa contohnya? Misalnya ada tambahan yang mentakyid am, yang mentakyid yang mutlak. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat contohnya, ya, yang takyid al mutlak. Jadi hadisnya itu dia berbeda, cuma dia lebih khusus, ya, lebih khusus diwakilkan dengan pengkhususan. Kebanyakan juga dalam masalah tafsir, ya, dalam masalah tafsir. Baik. Maka kata An-Nawawi, ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi, was sahih qabulu hadzal akhir. Ya, hadzal akhir, ini diterima. Ya. Dalam catatan kakinya, Syekh Mahmud mengatakan hadza wa madzhabu Syafi'i wa Malik qabulu hadza an-naw' min az-ziyadah, ya, wa madzhabul Hanafiyah radduhu. Ya, ini adalah, dan ini adalah madzhab Syafi'i dan juga Malik. Jadi mereka menerima jenis ziyadah seperti ini. Ya, jadi ada tambahan, misalnya dalam sebuah riwayat disebutkan secara mutlak, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan secara terperinci, misalnya, ya, disebutkan secara muqayyad. Ya, maka ini diterima atau tidak, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, madzhabnya Abu Hanifah tidak menerima ziyadatul thiqah semacam ini. Adapun madhabnya Syafi'i dan Imam Malik, mereka menerima tambahan seperti ini. Ya, diterima sebagai tambahan. Ini pertentangan atau perbedaan di kalangan para ahli usul. Ya, para ahli usul. Sekarang contohnya, qala amsilatu li ziyadati fil matan. Contoh tambahan pada matan. Ya, misalu li ziyadati lati laisa fiha munafah. Contoh yang di dalamnya tidak ada penafian, tidak bertentangan. Marwahu Muslimun min tariq Ali bin Mushir anil A'mash an Abi Rozin wa Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min ziyadati kalimati falyurikhu fi hadithi wulugil kalb. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Ali bin Mushir, dari A'mash, dari Abi Rozin dan Abi Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berupa tambahan kata fal yurikhu, hendaknya dia membuangnya pada hadis, ya, jilatan anjing. Lam yadhkur hasairul huffat min ashabil A'mash. Ya. Murid-muridnya A'mash tidaklah meriwayatkan adanya lafadz fal yurikhu. Ini cuma tambahan dari riwayatnya Ali bin Mushir. Ya, jadi akarnya pada Al-A'mash. Ya, muridnya, murid-murid Al-A'mash meriwayatkan dari Al-A'mash tanpa ada tambahan fal yurikhu. Kecuali Ali bin Mushir. Riwayatnya Ali bin Mushir ada fal yurikhu, hendaknya dia membuangnya. Tapi ini tidak bertentangan. Apa penentangannya? Misalnya ada orang yang mencuci 7 kali bejana yang dijilati oleh anjing, kemudian ya, dia buang atau dia tidak buang airnya, tetap dibuang kan airnya. Walaupun orang yang meriwayatkan dia cuci 7 kali, pasti dibuang juga airnya kan? Sehingga tidak ada permasalahan. Nah, wa inna marawahu hakadha idza walagul kalbu fi inna yahadikum falyaghsilhu sab'a mirar. Barang siapa apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia cuci 7 kali. Ya, mau ada tambahan dibuang atau tidak enggak jadi masalah. Fatakunu hadhihi ziyadah ka khabarin tafarrada bihi Ali bin Mushir wa wathiqatun fatuqbalu tilka ziyadah. Maka tambahan ini merupakan khabar yang Ali bin Mushir bersendiri dalam meriwayatkannya dan beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Maka tambahannya diterima. Ya, tidak jadi masalah. Tambahannya diterima. Qala misalun li ziyadatil munafiq al munafiyah. Contoh tambahan yang bertentangan. Nah, ini ada juga. Qala ziyadatu yaumi Arafah fi haditsi yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamu tasyrik. Iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aqlin wa syurbin. Ya, ada tambahan Yaumi Arafah. Pada hadis hari Arafah, kemudian hari penyembelihan dan hari Tasyrik merupakan hari raya Ahlul Islam. Dan dia merupakan hari-hari untuk makan dan minum. Taib. Fa'inal haditha min jami'i turuki biduniha. Maka hadis ini ketika digabungkan jalan-jalannya, tidak ada tambahan hari Arafah. Ya, enggak ada tambahan hari Arafah. Jadi hadisnya berbunyi yaumun nahri wa ayyamut tasyrik aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamul aqli wa syurb aqlin wa syurbin. Hadisnya seperti itu. Sehingga tambahannya yaumun Arafah ini tambahan. Wa inna ma jaa biha Musa ibnu Ali ibn Rabah. Ya, yang membawa atau yang menambahkan ada tambahan riwayat yaumun Arafah pada riwayat tersebut ada tambahan yaumun Arafah. Ya, ini yang membawanya adalah Musa ibn Ali bin Rabah dari bapaknya dari Uqbah bin Amir. Ya. Wal haditsu akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Ya, dan hadisnya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang semisalnya dan yang selainnya. Ya. Jadi ini ada semacam pertentangan ya. Yaumu Arafah ini yaumu saum, yaumu siam. Bukan yaumu akli wa syurbin, aklin wa syurbin. Sehingga ditolak ya, sehingga tidak diterima. Sehingga dia tidak tambahan ini tambahan yang tertolak. Qala misalun li ziyadati lati fiha nau'u munafah. Kemudian jenis yang ketiga. Ya. Jenis yang ketiga. Sebentar. Misalul li ziyadati allati fiha na'u munafah. Ma rawahu Muslimun min tariq Abi Malik al-Ashja'i an Rib'i an Hudzaifah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Waju'ilat turbatuha lana tahuron. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abu Malik al-Ashja'i dari Rib'i dari Hudzaifah, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan dijadikan untukku, dijadikan untuk kita ya bumi ini sebagai masjid. Maksudnya bumi ini boleh bagi kita untuk beribadah di dalamnya, sujud di dalamnya, ya di atasnya. Qala wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan bagi kita debunya ya itu suci. Jadikan debunya itu suci. Faqad tafarrada Abu Malik Al-Asja'i bi ziyadati turbatuha wa lam yadhkurha ghairuhu minar ruwah. Maka di sini Abu Malik Al-Asja'i telah meriwayatkan tambahan turbatuha, jadi debunya. Ya. Yang tidak disebutkan oleh yang selain beliau dari para rawi. Wa innama rawau al-haditha hakadha wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahuran. Hanya saja hadisnya diriwayatkan ya sebagai berikut, dan dijadikan bagi kita bumi sebagai tempat bersujud dan suci. Ya, jadi bukan hanya debunya saja, tapi tanahnya secara keseluruhan, bukan hanya debunya saja. Maka di sini ada sedikit pertentangan ya. Ya. Kalau kita ambil riwayatnya Abu Malik Al-Asja'i, maka yang mensucikan itu adalah debunya. Ya, debunya. Sedangkan riwayatnya riwayat yang lain ya, yang mensucikan itu adalah bumi. Ya. Bumi bukan debunya saja, tapi bumi secara umum. Nah, inilah para ulama, inilah yang tadi itu. Nah, inilah contohnya ya, sebenarnya contoh yang mutlak. Kemudian ada suatu riwayat yang diriwayatkan dengan mutlak, kemudian ada yang diriwayatkan dengan muqayyad. Ya, riwayatnya yang mutlak, ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan bagi kami bumi itu sebagai tempat bersujud dan juga suci. Ya, kemudian ada ziyadah. Ziyadahnya ini mentakyid apa yang mutlak. Yang dimaksud dengan bumi di sini bukan bumi secara umum. Ya, yang mensucikan itu bukan bumi secara umum tapi debunya. Jadi yang mensucikan itu bukan buminya tapi debunya. Ya. Nah, ini yang seakan-akan dia bertentangan. Ya, seakan-akan bertentangan. Kita kembali ke pembahasannya Nawawi tadi. Apa kata Nawawi tadi? Ya, wassahih qabulu hadzal akhir. Ya, yang benar bahwa ini diterima. Yang benar bahwa ini diterima. Jadi tambahan tadi diterima bahwa yang mensucikan itu adalah debunya. Maka ya tayamum itu dengan debunya. Kemudian ini yang berkaitan dengan matan. Sekarang yang berkaitan dengan sanad. Az-ziyadatu fi sanad. Qala amma ziyadatu fil isnad. Fatansabbu huna ala mas'alatain ra'isatain. Yakthuru wuku'ahuma. Yakthuru wuku'uhuma. Wahuma ta'arudul wasli ma'al irsal wa ta'arudul raf'i ma'al waqfi. Adapun tambahan pada sanad, maka ya dia dibangun di atas dua masalah utama. Ziyadat fil isnad ini dibangun di atas dua masalah utama yang banyak terjadi, yaitu ta'arudul wasli ma'al irsal. Pertama, ada pertentangan antara yang mausul dengan yang mursal. Ya, apakah dia bersambung atau dia terputus? Yang kedua, ta'arudur raf'i ma'al waqfi. Itu pertentangan antara riwayat yang rafa, yang marfu' dengan riwayat yang mauquf. Riwayat yang marfu' dengan riwayat yang mauquf. Jadi ada yang tambah. Ya. Orang meriwayatkannya secara mauquf, tiba-tiba ada yang meriwayatkan secara marfu'. Berarti kan ada tambahan. Loncat dia kepada kepada Nabi SAW. Qala amma baqi suwar ziyadah fil isnad faqad afradal ulama laha abhasan khasah ya mithla al mazid fi muttasil asanid. Adapun gambaran lainnya dari ziyadah dalam isnad, maka para ulama telah membahasnya dalam pembahasan yang khusus, yakni al mazid fi muttasil asanid, sudah kita bahas ya. Wa hadha wa qad ikhtalafa al ulama fi qabuli ziyadah wa raddiha ala arba'ati aqwal. Maka dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat apakah dia diterima atau ditolak. Mereka terbagi menjadi empat kelompok. Ya, pendapat yang pertama, al-hukmu liman wasalahu aw rafa'ah, ay qabulu ziyadah. Yang pertama yang diambil itu adalah yang menyambungkan atau yang memarfukkan. Artinya mereka menerima ziyadah tersebut. Kalau ada yang merofakkan, ya sudah. Bahwa hadisnya itu rofak. Ya, kalau ada misalnya yang lain meriwayatkan secara mauquf, kemudian ada yang meriwayatkan secara marfu, maka mereka terima yang marfu tadi. Wa qaulul jumhur fuqaha wal usuliyin. Dan ini merupakan pendapatnya mayoritas para fuqaha dan juga para ahli usul. Jadi mereka menerima, menguatkan yang ada tambahannya. Mereka menguatkan yang ada tambahannya. Kemudian kelompok yang kedua, al-hukmu liman arsalahu au waqafahu, ay raddu ziyadah. Pendapat yang kedua sebaliknya, dia menolak adanya tambahan. Jadi asalnya itu enggak ada tambahan kata mereka. Wa huwa qawlu aktsari ashabil hadits, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahlul hadits. Ya, jadi yang menambahkan ini enggak diterima justru. Ya, justru yang dia tidak bersambung ini yang diterima. Ya, yang tidak bersambung ini yang diterima, yang tidak marfu ini yang diterima. Ini pendapatnya kebanyakan ahlul ashabul hadits. Kemudian yang ketiga, al-hukmu lil aktsar, ya, dihukumi dengan hadis yang riwayat yang lebih banyak. Ya. Jadi yang menjadi penentu itu mana yang lebih banyak riwayatnya? Apakah yang tersambung atau yang tidak tersambung? Mana yang lebih banyak? Apakah yang meriwayatkannya secara marfu atau yang meriwayatkannya secara mauquf? Wa huwa qaulu ba'di ashabil hadis, dan ini merupakan pendapatnya sebagian ashabul hadis. Jadi mereka mengatakan dilihat dulu yang mana yang banyak. Kemudian yang keempat, al-hukmu lil ahfad, yang menjadi penentu adalah yang lebih ahfad, ya, lebih kuat hafalannya. Wa huwa qaulu ba'di ashabil hadis, dan ini juga merupakan pendapatnya sebagian ahlul hadis. Jadi demikian empat pendapat di kalangan para ulama tentang tambahan. Ya, mana yang harus kita ambil? Kalau misalnya ada yang meriwayatkan marfu, ya, ada juga yang meriwayatkannya mauquf, ada yang meriwayatkannya mursal, ada yang meriwayatkannya dengan muttasil. Maka demikianlah empat pendapat para ulama. Yang pertama yang diambil adalah yang ada tambahannya. Ini jumhur al-fuqaha. Jumhur al-fuqaha dan ahli usul, mereka mengambil adanya tambahan. Ya, yang kedua, pendapatnya kebanyakan ashabul hadis, mereka menolak adanya tambahan tersebut. Jadi tambahannya enggak teranggap. Ya, tambahannya tidak teranggap. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, dilihat yang mana yang lebih banyak meriwayatkan yang banyak, apakah yang meriwayatkannya secara marfu atau yang meriwayatkannya secara mauquf, dilihat. Kemudian yang keempat, al-hukmu lil ahfad. Ya. Dia dilihat siapa yang lebih hafal, siapa yang lebih kuat hafalannya. Ya, dan ini pendapatnya ba'di ashabul hadis, sebagian ashabul hadis. Contohnya kata beliau, hadithu la nikaha illa biwali. Nah, ini menarik. Ya, hadith la nikaha illa biwali. Waqad rawahu Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i wa ibnuhu Israil wa Qais ibn Rabi'. Hadis tidak ada, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Maka hadis ini telah diriwayatkan oleh Yunus ibnu Abi Ishaq As-Sabi'i, Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i, dan juga putra beliau Israil. Demikian juga diriwayatkan oleh Qais ibn Rabi' an Abi Ishaq musnadan muttasilan. Diriwayatkan dari bapaknya, yakni dari Abu Ishaq, musnadan muttasilan. Ya, dengan bersambung, ya, musnad muttasilan, ya, sampai kepada Nabi SAW. Nah, ini kepake ini istilahnya, musnadan muttasilan. Ini riwayatnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Warawahu Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah Ibnu Hajjaj an Abi Ishaq mursalan. Adapun Sufyan Ats-Tsauri kemudian Syu'bah Ibnu Hajjaj meriwayatkannya secara mursal. Ya, diriwayatkan secara mursal. Nah, ini contoh ziyadatul tsiqah yang terjadi dalam hadis. Ya. Riwayatnya Abu Ishaq As-Sabi'i, dia meriwayatkannya secara musnadan muttasilan. Nah, adapun riwayat yang lain Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Hajjaj. Ya, jadi siapa? Hadis ini Yunus bin Abi Ishaq, kemudian Israil dan Qais ibn Rabi'. Ini meriwayatkan dari Abu Ishaq secara musnad dan muttasilan. Jadi dia bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara Sufyan Ats-Tsauri kemudian Syu'bah bin Hajjaj, dia meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mursal. Jadi tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, konsekuensinya bagaimana? Ya, konsekuensinya tadi kembali kepada khilafnya para ulama. Ya. Maka sebagian ulama menerima hadis ini, kemudian mengatakan bahwa hadis ini marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dapatnya jumhur para fuqaha, qabul ziyadah. Yang diterima adalah yang menambah. Kemudian al-hadis, kebanyakan al-hadis tidak menerimanya. Warad ziyadah, mereka menolak tambahan tersebut. Jadi yang diterima adalah mursal, hadisnya mursal. Ini yang berkenaan dengan ziyadah atau tsiqah. So, kita lanjutkan ya pembahasannya pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan tentang al-i'tibar wa mutaba'ah wa syahid. Ya, al-i'tibar wa mutaba'ah wa syahid. Ini kapan sebuah riwayat itu bisa saling menguatkan. Ya, pembahasannya ini berkenaan dengan kapan sebuah riwayat itu atau riwayat-riwayat itu bisa saling menguatkan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Nabiyallahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.